Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kebersamaan dengan Ramadan. Dan tanpa terasa kita sudah masuk hari ke-20. Hanya beberapa jam menuju 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hanya beberapa jam menuju puncak-puncaknya Ramadan. Ini benar-benar harus kita syukuri. Dan di samping bersyukur, kita harus minta-minta dan minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau Allah gak tolong kita, kita gak akan berhasil. Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Allah berfirman, kalian semua itu gak ngerti apa-apa dan gak akan bisa beramal, gak akan bisa nerima kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwa meminta tolong dan meminta hidayah, minta tolong agar bisa beramal atau meminta hidayah, dijelaskan para ulama itu aslus su'al, itu dasarnya segala bentuk doa, intinya salah, intinya semua bentuk doa. Jadi aslus su'al itu su'alul hidayah, dasar dan pondasi semua doa, semua permohonan dan permintaan kita kepada Allah adalah meminta hidayah. Alhamdulillah. Ya, dikumulah mislih padaku. Itulah alasannya mengapa doa meminta hidayahlah yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah. Surat terbaik di dalam Al-Quran. Dan surat terbanyak yang dibaca oleh umat Islam setiap hari. Jadi selalu minta hidayah kepada Allah. Sebagaimana jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga komitmen kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beradablah dengan beliau, dengan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke bab الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد في الطاعة. Dan kita masuk ke hadis yang cukup atau yang memiliki beberapa riwayat ya. Dan riwayat itu dibawakan oleh Imam Nawawi agar gambarannya jadi utuh. Dan kita akan bahas di sini pelan-pelan. Karena kalau disapu bersih dalam satu pertemuan panjang jemaah. Dan kita belum udah berapa kali nggak buka sesi tanya jawab, insyaallah pagi ini kita akan buka sesi tanya jawab biidznillah jika Allah mudahkan. Hadis dari salah satu ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud. Prestasi beliau dalam ibadah gak diragukan lagi. Ini salah satu ahli ibadahnya para sahabat. Jadi bayangin ya, sahabat aja itu udah generasi terbaik, ini ahli ibadahnya para sahabat. Nama besar dan anak dari nama besar. Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Muhammad. Inilah hadis yang dicantumkan dan dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di hadis yang ke-150. Mari kita masuk ke hadisnya. Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati kita semua dan merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Imam Nawawi menyampaikan, dan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah. Beliau menyampaikan, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan informasi bahwa aku mengucapkan sebuah statement. Jadi aku mengucapkan sebuah statement. Jadi sampai berita itu ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau? Dan apa yang sampai di telinga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena ini cerita langsung dari sosok dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW menyampaikan, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Atau mohon maaf, berita yang sampaikan Nabi SAW bahwa aku mengucapkan, demi Allah aku akan puasa di siang hari dan aku akan sholat di malam hari sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, aku akan puasa terus dan akan sholat malam terus, akan qiyamul lail terus, aku akan hidupkan malam, ma'ishtu sepanjang hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Antal ladzi taqulu dzalik, apakah engkau yang mengatakan demikian wahai Abdullah bin Amr? Jadi apakah engkau yang mengatakan demikian? Ini pelajaran bagi kita. Lagi-lagi Nabi SAW menerapkan konsep tabayyun. Tasabbut. Cross-check. Dan ini sudah kita jelaskan di bab yang sama. Masih ingat gak? Dalam apa? Ketika ada tiga orang yang ke rumah istri-istri Nabi SAW, lalu ada yang gak mau nikah, ada yang mau puasa tiap hari, ada yang sholat gak mau tidur-tidur. Nah, Nabi kan cross-check. Nah, begitu juga dengan ini. Dapat kabar tentang Abdullah bin Amr bin As. Nabi cross-check. Engkau mengatakan ini, wahai Abdullah. Dan inilah salah satu perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, cross check. Masih ingat surat Al-Hujurat ayat 6? Udah kita bahas. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian fasik membawa berita, maka tabayyunlah, cross-checklah. Cross-check, check and recheck. Kalau perlu double cross-check, tanya dulu. Antusibu qauman bijahalah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau kalian tidak cross-check, kalian bisa menyimpulkan, memvonis seseorang atau sebuah kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan hal ini akan membuat kalian menyesal atas perbuatan kalian. Cross check. Karena kalau kita enggak cross check, kita bisa suudzon sama orang. Bisa membuat kita memfitnah orang. Terlanjur benci dengan orang padahal dia enggak ngelakuin apa-apa. Karena kita terima aja masukan tentang dia. Ini hukum asal. Hukum asal. Dan lihat dalam ayat ini hadirin sekalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kalian lakukan hal itu, kalian akan nyesal. Ini berarti tidak cross-check. Sehingga membuat kita memvonis orang tanpa bukti, tanpa dalil, marah sama orang padahal dia gak lakukan itu, terus salah kaprah tentang orang, salah menyimpulkan tentang orang, bahkan seringkali bisa sampai merusak harta dia, hak milik dia, karir dia, dan lain-lain. Bisa membunuh karakter seseorang. Masih ingat kisah Jurej? Itu kan tempat ibadahnya dihancurin gara-gara beliau dituduh berzina dengan seorang wanita. Dan yang menyebarkan fitnahnya wanita itu, kan susah loh. Kalau cuma dia zina sama si fulan, tapi beda kalau ada wanita bilang dia tidur dengan saya. Udah, susah kan dibuktikan. Orang langsung percaya. Itu berat tuh. Ketika dicek, ketika udah marah dulu dihancurin, begitu di cross check ternyata enggak benar. Dan ini menunjukkan kita yang rugi kalau kita udah nuduh orang tanpa bukti. Kita salah dalam memvonis orang. Kita yang akan nyesel, hati-hati. Kita yang akan nyesel. Karena itu fatal. Gara-gara kita nge-cross-check, kita pecat salah satu pegawai kita. Padahal dia gak bersalah. Itu gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Karena kita pecat dia, itu kan efeknya domino. Akhirnya anaknya gak bisa bayar uang gedung, gak sekolah. Karena gak sekolah, akhirnya kerjanya main. Salah pergaulan. Masa depannya berantakan. Itu apakah kita gak ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa anda bisa gitu? Iya salah, ternyata dia gak bersalah. Anda nyesel. Makanya Nabi SAW begitu dengar cross check. Seperti ini, Abdullah bin Amr bin As. Antal ladzi taqulu dzalik, engkau yang mengatakan itu. Nabi aja cross check jamaah sekalian. Nabi saja cross check. Padahal beliau dapat wahyu. Nah, ini penting. Lihat ini praktek. Jadi Nabi SAW mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 6. Oh iya, balik lagi, tadi lupa kita. Kembali ke surat Al-Hujurat ayat 6. Ulama mengatakan, ini udah kita jelaskan juga di sebelumnya, tapi untuk menekankan penting. Fasik di sini itu bisa bermakna dua makna. Yang pertama, orang yang membawa beritanya fasik. Sebagaimana terjemahan di dalam banyak mushaf Al-Quran. Jadi apabila yang membawa berita orang fasik. Yang membawa berita orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Yang suka melakukan dosa besar. Rentan membawa berita bohong atau hoax. Karena ya orang fasik sukanya melakukan dosa besar, gak takut sama Allah. Gampang mereka berbohong. Atau makna yang kedua, fasik di sini kata para ulama, seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pakar fikih hari ini dan pengisi di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan bahwa fasik di sini bisa berarti beritanya. Jadi beritanya yang fasik. Dan bisa jadi berita fasik itu dibawa sama orang soleh. Dibawa sama orang soleh. Masa orang soleh bawa berita fasik, Ustaz? Bisa. Tapi gak ada niatan. Gak ada unsur kesengajaan. Kenapa demikian? Karena bukankah sebagian orang soleh itu bisa lupa, hadirin? Lupa. Karena lupa salah. Atau bisa jadi orang soleh salah dengar. Soleh, gak ada maksud apa-apa, tapi dia salah dengar. yang melakukan Sofwan, dengernya Sufyan. Si Sufyan tuh emang tuh gak bener tuh orang, padahal si Sofwan yang gak bener, salah-salah denger deh. Atau bisa lupa, atau dia soleh tapi gak selektif dalam mendengar berita. Soleh di, bisa jadi dia soleh tapi informannya gak soleh, dan dia percaya sama informannya. Jadi banyak faktor jamaah. Jadi jamaah ini pasti benar nih, gak mungkin si fulan itu bohong sama saya. Buat fulan itu jangankan bohong gitu loh, nyakitin semut aja dia takut. Kita setuju si fulan insya Allah gak bohong, tapi apakah dia lihat langsung atau dengar dari orang nih? Itu yang aku gak tahu. Nah itu cross check dulu. Oh ternyata dia gak denger gak lihat langsung. Ah, cek dari siapa? Dari temennya. Siapa temennya? Oh temennya Pak Fulan. Pak Fulan mah kita tahu, kerjanya mabok, gak sholat dan seterusnya. Oh gitu ya. Iya makanya cross check dulu mas. Jangan telan mentah-mentah, telan mentah-mentah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cross check dulu. Engkau nih yang mengatakan demikian, wa Abdullah bin Amr bin As. Jadi banyak kemungkinan lah hadirin. Dan kita nggak meragukan kesalehan seseorang, bisa jadi. Tapi orang soleh bisa salah, salah dengar, salah ngelihat, salah paham, atau informannya yang salah, atau salah sebut dan lain sebagainya. Ya, jadi Nabi cross check. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As hadirin, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr bin As, salah sayalah yang telah mengucapkannya. Sayalah yang telah mengatakannya ya Rasulullah. Jadi benar Abdullah bin Amr yang mengatakannya. Dan saya jadikan bapak dan ibuku tebusanmu. Apa maksudnya? Ini gaya bahasa orang Arab untuk menunjukkan loyalitas, kesetiaan, kecintaan. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan ucapan ini, sebagian ulama mengatakan hanya diperuntukkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya untuk menunjukkan kecintaan, kesetiaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita bisa petik, lihat bagaimana para sahabat itu jujur. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Enggak ngeles. Karena mereka itu dididik dengan iman dan tauhid. Mereka tahu, bisa aja saya ngeles. Tapi Allah kan tahu. Dan itu kita lihat di semua para sahabat. Ka'ab bin Malik, ketika gak ikut perang Tabuk, kan gak ngeles. Kata Ka'ab, saya gak ada alasan, ya Rasul. Dan kau tahu saya adalah orang yang Allah kasih taufik untuk jago bicara. Kalau saya mau ngeles, saya bisa meyakinkan engkau. Tapi saya takut. Saya tahu Allah Maha mengetahui, dan Allah bisa buat engkau benci sama saya. Itu tadi. Mereka tuh yakin. Mungkin mereka bisa berkelit di hadapan manusia, tapi mereka tidak bisa selamat dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya hadirin Allah muliakan, bangunlah diri kita, keluarga kita, anak-anak itu dengan iman dan tauhid. Dengan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Jelaskan kepada, tanamkan kepada mereka kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu berbuat segala sesuatu, rububiyah Allah. Sehingga lahirlah penghambaan, ibadah, kejujuran yang luar biasa. Lihat Abdullah bin Amr, ya saya. Kita jujur. Bahkan bukan hanya jujur, beliau sampaikan bahwa beliau cinta sekali dengan Nabi SAW dan loyal dengan Nabi SAW. Itu hadirin. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan pakai bahasa seperti itu. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan lagi. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka la tastati'u dhalik. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya engkau tidak bisa melakukan hal tersebut. Tidak akan sanggup melakukan hal itu. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Engkau gak akan sanggup berpuasa terus-menerus. Nah, sedikit saja informasi, nah insya Allah nanti kita akan bahas di waktunya. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama, apa hukum puasa sunnah setiap hari? Kecuali hari-hari yang diharamkan, seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, gitu ya. Jadi apa hukumnya berpuasa sunnah setiap hari kecuali di hari-hari yang diharamkan, gitu tadi. Boleh apa enggak? Ataukah batasan maksimalnya hanya puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud. Nah, terjadi perbedaan. Sebagian ulama bilang puasa tiap hari tidak direkomendasikan. Tapi sebagian ulama, seperti ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang kita sayangi dan kita cintai, itu mengatakan boleh jika mampu, gitu. Ada catatannya, jika orang itu sanggup istiqomah terus, gitu. Jadi dikaitkan dengan kemampuan. Makanya Nabi mengatakan fa innaka la tastati'u dzalik. Wahai Abdullah bin Umar, engkau tuh nggak akan sanggup. pemahaman terbaliknya, kalau sanggup boleh apa enggak? Nah itu poinnya. Itu yang disimpulkan sebagian ulama. Karena melihat ada banyak ulama klasik yang melakukan hal tersebut. Makanya ulama-ulama kita dari madzhab Syafi'iyah, Syafi'i mengatakan boleh kalau sanggup gitu loh. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak ada hal yang dikhawatirkan. Kita lanjutkan. Semoga Allah kasih taufik kita bahas masalah itu lebih detail pada waktunya. Lalu Nabi katakan, engkau tuh gak akan sanggup. Fasum wa aftir wa nam wa kum. Maka berpuasalah dan berbukalah. Jangan puasa tiap hari begitu sepanjang hidup, gak akan sanggup engkau. Wa nam wa kum, tidurlah dan sholatlah. Jadi itu arahan Nabi, puasa dan buka, tidur dan sholat. Gitu. Nah, ini pola yang direkomendasikan Nabi SAW. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan berpuasalah 3 hari dalam sebulan, 3 hari di sebuah bulan, 3 hari setiap bulan, puasalah 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena satu pahala itu dikali 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu shiyami dahr, maka itu seperti puasa setiap hari. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya gini hadirin, kan Abdullah bin Amr pengen banget puasa sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah kalau kita sekat apa, kita potong-potong, berarti kan beliau ingin setiap hari puasa, setiap bulan selalu puasa. Jadi setiap bulan puasa, setiap hari puasa. Berarti kan engkau incer pahala sebulan full kan? Nah, kata Nabi, ya udah puasa aja 3 hari. Kan satu puasa, satu pahala 10 kali lipat minimum itu. Itu pun minimum. Berarti kalau puasa 3 hari, pahalanya berapa? 30 hari. Ya udah 1 bulan tuh, kata Nabi SAW. 1 bulan. Dan kalau 1 bulan full berarti sepanjang tahun, kalau hitungannya tahunan. Dan kalau sepanjang tahun begitu, berarti sepanjang hayat kamu, seumur hidup. Wadzalika mithlu shiyami dahr, itu seperti puasa setiap hari. Itu seperti puasa setiap hari. Jadi itu yang direkomendasikan Nabi SAW. Itu seperti puasa setiap hari. Karena 1 dikali 10. Dikali 10. Itu jamaah sekalian. Jadi ini salah satu opsi yang bisa kita pilih. Ini pelajaran bagus banget jamaah. Opsi yang bisa kita pilih kalau kita pengen terhitung sebagai orang yang berpuasa setiap hari, jaga puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan Hijriah. Itu seperti puasa setiap bulan, sebulan full maksudnya. Sebulan full. Ternyata belum selesai sampai di sini jemaah sekalian. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As melakukan penawaran. Oh, mungkin beliau enggak sanggup kali Pak Ustaz. Minta 2 hari, minta diskon. Aku sih kalau di posisi beliau minta diskon. Hadirin, Kata Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, aku ini mampu melakukan yang lebih dari itu, lebih baik, lebih banyak dari itu. Aku mampu melakukan puasa lebih dari 3 hari dalam sebulan. Maka apa jawab Nabi SAW? Fasum yauman wa aftir yaumain. Oh, sanggup ya. Kalau gitu puasalah sehari lalu berbukalah 2 hari. Nah itu. Berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Hadirin Allah muliakan. Ternyata masih ditawar lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Qultu fa inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasul, aku mampu lebih dari itu. Pan Nabi sudah kasih solusi apa? Kan Nabi kasih solusi, jadi hari Senin puasa, Selasa, Rabu nggak puasa, nanti Kamis puasa, Jumat, Sabtu enggak, Ahad puasa, Senin, Selasa enggak, Rabu puasa, lalu terus demikian. Kamis, Jumat enggak, Sabtu puasa, lalu Ahad, Senin enggak, lalu Selasa puasa. Begitu pola yang ditawarkan Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ternyata masih ditawar oleh Abdullah bin Amr bin As. Masih ditawar oleh Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, saya sanggup lebih dari itu ya Rasul. Masya Allah ya. Orang mah tawar minta keringanan, beliau minta nambah. Itu tuh semangatnya. Kita udah di 10 malam terakhir, tetap aja minta diskon. Aduh, imamnya kelamaan, cari imam lain lah. Gitu hadirin. Emangnya semalam harus 1 juz? Kan ada hadis tentang kutaman 100 ayat. Iya ada, tapi kalau bisa 1 juz, ya kenapa enggak? Kalau bisa 2 juz, kenapa enggak? Kalau bisa 3 juz semalam, kenapa harus 2 juz? Kan harusnya begitu. Ini 10 hari terakhir Ramadan misalnya. Kan sholat tarawih cuma sunnah aja, gak dosa kan aku gak sholat tarawih? Ya enggak. Tapi ini kan Ramadan, masa gak mau? Itu para sahabat minta nambah jamaah, minta nambah. Oke, puasa 2 libur, puasa 2 libur. Fa inni utiku afdala min dhalik. Aku bisa lebih dari itu ya Rasul. Ini kan renungan bagi kita ya. Memang kita jauh banget dibanding para sahabat Nabi SAW. Nah, karena Abdullah bin Amr bin As mengatakan demikian, lalu Nabi SAW bersabda, fasum yauman wa aftir yauman, fadhalika siyamu Daud. Oke, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari Itulah puasa Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam. Itu adalah puasa yang paling adil, yang paling seimbang, yang paling baik dan bagus dari keseimbangan. Puasa yang paling adil. Itu puasa yang paling adil, kata Nabi SAW. Karena untuk apa? Untuk umat Islam secara umum itu yang paling bagus. Sebelum kita bahas khilaf para ulama tentang puasa setiap hari yang tadi sempat kita sebutkan, tapi secara umum ini yang paling adil, yang paling seimbang, paling proporsional. Karena sehari puasa, sehari buka. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling untuk jangka panjang ya, ini paling seimbang, paling proporsional, karena dalam jangka panjang kita dilatih dan terlatih untuk sabar dan syukur dalam porsi yang seimbang. Pada saat kita lagi puasa, kita bersabar, besok kita buka, bisa makan, bersyukur. Puasa, sabar lagi, lalu berikutnya, syukur lagi, seimbang. Itu paling bagus, paling seimbang. Itu hadirin. Dan kita tahu, kata banyak para ulama, hidup itu adalah mengkombinasikan sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Gitu. Itu cocok banget. Dan sehingga sekaya apapun orang, semampu apapun orang membeli makanan, kalau dia bisa puasa Nabi Daud, maka dia akan akrab dengan rasa lapar, dan itu bagus. Akrab dengan rasa, bukan akrab lagi. Itu keseharian orang tersebut, artinya selang-seling, selang-seling, selang-seling, selang-seling. Itu bagus. Makanya adal, bahasa Nabi adal, yang paling adil antara sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Kenyang dan lapar. Lapar dan kenyang, nah itu. Segar air, dahaga, itu juga perpaduan yang sangat bagus. Perpaduan yang sangat bagus. Karena kalau seumur hidup kenyang terus tuh nggak bagus hadirin, nggak bagus. Buat jiwa nggak bagus, buat fisik nggak bagus. Buat jiwa gak bagus, buat fisik gak bagus. Hidup itu tuh bagusnya demikian. Walaupun kalau kita tanya nafsu, gak suka nafsu kayak gitu. Nafsu tuh pengen dapet terus. Gak ada break-breaknya. Gak ada jeda-jedanya. Padahal kalau mau jangka panjang, kualitas bagus itu, harus komunikasi siang malam kan gitu. Siang malam kena sinar matahari terus gak bagus. Tapi gak pernah kena sinar matahari gak bagus juga. Ada waktu kita kena sinar matahari, ada enggak. Jadi ada banyak hal. Ada waktunya kita aktivitas terus olahraga keringetan, ada waktunya kita istirahat, tidur. Kan seimbang itu paling penting. Makanya lihat Nabi SAW merekomendasikan dengan menggunakan kata adal. Dan para ulama menekankan masalah keseimbangan secara ruh dan secara jiwa. Itu. Jadi bagusnya itu hidup dengan, ada kalanya kita merasakan susah. Ada kalanya kita merasakan kemudahan. Karena kalau dari kecil hidupnya mudah terus, wah itu ketika besar kuat apa enggak tuh anak? Lemah. Lemah. Itu tuh harus ada rasa susah, nanti ada rasa mudah. Mudah, susah. Susah, mudah. Nah, itu. Itu paling oke. Dan ngejaga itu paling susah. Ngejaga itu tuh, ngejaga pola kayak gitu, itu paling susah. Kecuali diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan puasa Nabi Daud susah, hadirin. Tapi kalau kita bisa, aduh, Masya Allah. Ini bukan hanya tentang puasa Daud, ini tentang keseimbangan hidup. Dan bukan hanya kehidupan secara fisik, ini tentang kehidupan jiwa. Bagaimana diri ini merasakan kenyang dan merasakan lapar secara bergantian. Dan jiwa dilatih bersabar dan dilatih bersyukur. Gitu. Kapan banyak orang menghargai air putih? Ketika kehausan. Di padang pasir atau apa, wah, air putih Allah nikmat. Tapi kalau air putih bersanding dengan sampingnya es kopior, kirinya es kelapa muda, depan belakangnya boba, terus depannya kopi latte, kira-kira apa perasaan air putih? Air putih agak minder kadang-kadang. Dan banyak orang lebih memilih boba. Masya Allah. Lebih memilih kopi latte. Gitu. Karena ada terus. Karena jadi kalau hidup kita tuh setiap saat ada terus, banyak pilihan terus, banyak opsi terus, itu kita sulit menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Padahal penting, air putih itu penting banget. Tapi begitu gak ada apa-apa, aduh, air putih itu benar-benar kita syukuri. Dan itu minuman paling sehat ternyata secara umum. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan membaca riwayat berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Satu-satu aja karena ada beberapa riwayat. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz beserta keluarga, tim dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah kita termasuk ifrat jika di Ramadan kita habis-habisan dalam beramal soleh, namun ketika setelah Ramadan kita lebih cenderung bermudah-mudahan tidak semaksimal Ramadan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tergantung bermudah-mudahan nih, secara umum kata atau diksi bermudah-mudahan itu konotasinya positif atau negatif sih? Negatif kan, gitu loh. Jadi kita rasa jelas kalau namanya udah bermudah-mudahan itu nggak tepat, itu tafrid. Tapi kalau maksudnya performa ibadah kita di setelah Ramadan tidak setinggi di Ramadan, tidak sebaik di Ramadan, maka semua orang juga demikian. Tapi ada standar. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi SAW di 10 malam terakhir? Kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Berarti pertanyaan simpel, performa ibadah beliau setelah Ramadan dengan di 10 hari terakhir sama apa beda? Beda. Di luar Ramadan sama atau di bawah? Di bawah. Semua demikian. Sampai Nabi kita sama demikian. Masih ingat hadis Ibnu Abbas? Kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanan Nabi itu di bulan Ramadan. Berarti infak, sedekah, hadiah, pemberian Nabi setelah Ramadan itu sama enggak dengan ketika Ramadan? Beda. Beda, hadirin. Tapi Nabi punya standar, makanya walaupun di luar Ramadan tetap jadi orang paling dermawan. Jadi bukan bermudah-mudahan, tetap. Hanya saja di musim ibadah seperti Ramadan jelas harus ditambah. Dan ketika setelah Ramadan terjadi penurunan selama masih batas wajar, selama masih berada di standar kebaikan kita masing-masing, artinya nggak bermudah-mudahan, nggak kembali sengaja bermaksiat, semua mengalami itu. Jangankan orang soleh, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, Nabi SAW pun polanya demikian. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi, merahmati dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz tentang ilmu sebagai amanah. Saya memiliki background ilmu duniawi yang saya sadari setelah lulus saya tidak begitu menguasai dan menyukai ilmu yang pernah saya pilih tersebut. Ceritanya panjang, tapi intinya saya merasa kapasitasnya bukan di situ. Dan saat ini saya menjalankan ilmu lain yang lebih saya sukai dan bisa sedikit menguasai sambil masih terus belajar. Lalu saya berkeyakinan bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Hanya saja saya belum bisa membagikan dan menerapkan ilmu duniawi yang pertama saya dapatkan tersebut. Dan mungkin saja Allah akan memberi kemampuan tersebut di lain waktu. Bagaimana dengan cara pandang itu Ustaz? Mana sehatnya? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hal itu hal yang insya Allah wajar ya, dan dialami banyak orang dan dialami sebagian ulama kan sebagian mereka banting setir, dalam arti awalnya suka ilmu bahasa akhirnya berubah menekuni ilmu fikih misalnya, kan demikian. Ada yang dipuji oleh gurunya, tulisan kamu tuh kayak tulisan para ahli hadis, akhirnya mulai mendalami ilmu hadis gitu. Jadi itu hal yang normal. Kita masih melakukan pencarian dan perubahan. Walaupun semakin dini kita tahu kekuatan kita dan passion kita ada di mana, itu lebih bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa demikian. Dan insya Allah nggak ada kata terlambat. Dan sebagian ulama start juga ketika sudah berumur kok, gitu. Seperti Ibnu Hazm dan lain-lain. Nah, hadirin Allah muliakan, artinya mereka gak mulai dari kecil. Oleh karena itu yang paling penting itu konsultasi, nanya, minta petunjuk sama yang maha mengetahui. Itu yang paling bagus. Doa sama Allah. Apalagi ini, kita mau masuk 10 malam terakhir, doa. Minta petunjuk nih, ilmu apa yang hendaknya saya tekuni dan saya akan total habis-habisan. Gitu jemaah. Allah yang maha tahu. Dan yang berikutnya, walaupun kita bisa pindah kotak, tapi jangan loncat-loncat gitu. Jangan mudi, kayaknya ternyata enggak oke, ternyata pindah lagi. Lalu pindah lagi, enggak akan bisa jadi itu. Masih ingat kaidah man tsabata nabat? Barang siapa yang kokoh di satu titik, dia akan tumbuh. Jadi untuk bibit sebagus apapun enggak akan tumbuh kalau kita tanam, kita bongkar lagi, pindahin, tanam, bongkar lagi, pindahin, tanam, bongkar lagi, ya enggak akan jadi jamaah. Allah taala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ustadz, keluarga Ustadz, tim Ustadz dan seluruh kaum muslimin keberkahan, kebaikan serta kesehatan yang digunakan di atas ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ana izin bertanya, jika sering merasa ngantuk banget saat kajian pagi, baiknya seperti apa? Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikum. Hadirin Allah muliakan, kalau berkaitan dengan pagi itu perjuangkan. Kalau pagi ya. Kalau misalnya tengah malam atau malam ya jadi paksa. Tapi kalau pagi, ini buri kali umat fi bukuriha. Umatku tuh diberkahi di waktu pagi. Dan kita tahu dijelaskan Syekh Abdul Razak dan para ulama yang lain rahimahumullah wa hafizahum, itu para ulama klasik. Walaupun mereka secapek apapun di waktu malam atau baru pulang dari safar, mereka akan tetap memperjuangkan waktu pagi. Baru nanti mereka istirahat setelah syuruq dan sebagainya. Sayang banget. Kan masih ingat kata para ulama klasik, hari itu seperti onta. Kalau kita bisa pegang kepalanya, buntutnya akan ikut. kepalanya itu waktu pagi. Kepalanya hari itu waktu pagi. Kalau paginya kita amankan, sore malam insya Allah akan ikut. Jadi baik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin titip pertanyaan untuk kajian 10 malam terakhir. Apakah boleh mengulang-ulang lafaz bacaan dalam ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud dengan tujuan untuk memperlama waktu gerakan tersebut? Misalnya mengulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lebih dari 3 kali ketika sujud. Walau talab, para ulama membolehkan. Dalilnya mafhum. Ketika Nabi SAW rukuknya seperti berdiri dan sujudnya juga seperti itu menunjukkan bolehnya menambah, mengulang-ulang. Atau kalau sujud ketika kita sujud kita bisa doa yang lain. Fa'akthiru du'a, kata Nabi SAW. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Ruku memuliakan Allah. Tapi sebagian para ulama pun juga membolehkan doa ketika ruku. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menerima amal ibadah Ustaz, keluarga secara umum dan secara khusus bulan Ramadan ini, amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan amal ibadah kita semua. Dan semoga Allah memberikan keselamatan dunia akhirat untuk seluruh kaum muslimin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, mohon nasihatnya untuk ayah dan bunda saya. Terkait ayah saya, lebih suka menghabiskan waktu setelah terawih untuk bersepeda dengan teman-temannya di detik-detik Ramadan. Akan segera mendekati prime time-nya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Jadi sepedahan jam 9 malam kita. Masya Allah ya. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, ini adalah sikap dan pilihan aktivitas yang kurang dan tidak tepat tentu saja. Kecuali kalau ke masjidnya naik sepeda, lalu pulangnya naik sepeda lagi. Atau sepeda menjadi alat transportasi. Itu jelas gak masalah. Mau habis terawih ada keperluan, ya naik sepeda deh. Tapi kalau maksud quote-unquote bersepeda dengan teman-teman, maka walaupun tidak haram naik sepeda malam-malam, tapi ini bukan waktu yang cocok dan waktu yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi respon kita sebagai anak pun jangan sampai juga tidak tepat. Ketika kita marah-marah, cemberut, kecewa, apalagi kita bukan pintu, biar aja tidur di luar. Aku sebel banget Pak Ustaz sama Papa. Loh itu juga gak tepat, dosa besar, ngunciin ayah di luar. Ya biar tidur di masjid Pak Ustaz, siapa tahu bisa itikaf. Ya gak bisa juga. Jadi ayah kita gak tepat nih, kita jangan ikut-ikutan gak tepat juga. Ya udah, kul kulun ya'malu ala syakilatih. Kan itu kata Allah. Setiap kita beramal di kotak masing-masing nih. Oke, ayah kita gak tepat, tapi tetap kotak kita kan kotak berbakti ya. Menyenangkan orang tua kita selama gak haram, membuat mereka senang, tenang, ya udah. Itu dulu. Nah kalau kira-kira bisa masuk, kasih masukan. Apa enggak nanti aja gitu loh. Atau di lobi aja. Kalau enggak, yaudah, pada subuh aja deh, pada subuh gitu loh. Atau menjelang menjelang buka deh, sore tuh. Gitu. Jangan pada terawih. Jangan pada terawih. Apalagi malam 10 malam terakhir. Dan sampaikan Lailatul Qadar itu dicarinya bukan naik sepeda, tapi dengan kembali ke Allah, dengan taqarrub, dengan baca Quran, dengan apa, dengan istighfar, dengan tahajud dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah Lailatul Qadar hanya bisa diraih dengan ibadah salat, mengaji dan sejenisnya? Sedangkan seorang istri dan ibu juga punya kewajiban lain dalam mengurus rumah dan anak. Terlebih pada 10 malam terakhir suami hampir sepanjang hari melakukan i'tikaf di masjid sehingga istri semakin tidak ada yang membantu di rumah. Ada anak 6 tahun dan 3 tahun. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz Tantim. Berarti ini salah siapa? Salah suami berarti ya. Ya. Suami itikaf. Gini, kalau suami itikaf tuh dukung beliau. Gak apa-apa, gak ada yang bantu. Itu berarti pahalanya besar. Dan ingat kaidah bahwa semua amal soleh yang diterima itu adalah jalan menuju Lailatul Qadar. Semua amal soleh. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Di antaranya ada Imam At-Tabari, ada Imam Al-Baghawi dan para ulama-ulama yang lain. Rahmat Allah itu luas. Dan apa? Mengurus rumah dan anak itu kalau memang harus diurus di malam itu ya, kalau bisa ditunda besok pagi itu bagus, itu pilih. Tapi kalau enggak bisa, itu kan kewajiban seorang wanita. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Istri itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang kondisi rumah dan anak-anak. Akan ditanya, wanita itu akan ditanya tentang kondisi rumah dan anak-anak. Jadi kalau kita urus rumah dengan niat menjalankan tanggung jawab kita kepada Allah, itu pahala besar. Dan kalau itu amal soleh, bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sekali lagi, amalan yang ditekankan Nabi SAW, dikhususkan Nabi SAW, harus lebih kita prioritaskan. Harus lebih kita prioritaskan seperti tarawih, baca Quran, itu juga perlu di apa? Perlu diusaha, harus diusahakan. Dan ketika kita mengasuh anak kita yang usia 6 tahun, 3 tahun, kan bisa sambil bertasbih, bisa sambil bertahmid, bisa sambil bertakbir, bisa sambil baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil nyuci piring kan bisa sambil bersalawat. Jadi ada banyak hal. Bisa sambil istighfar, astaghfirullah tubi ilaih. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta kru. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, bagaimana cara itikaf di rumah yang tidak ada tempat khusus sholat tapi di kamar? Bagaimana dengan tugas istri seperti untuk menyiapkan makan, cuci baju dan pekerjaan rumah tangga selama itikaf? Jazakallahu khairan. Ya, dari Ibu Ida di Bandung. Ya, makasih Bu Ida. Hadirin, yang pertama, itikaf itu hanya ada di masjid. Itu poin, enggak ada itikaf di rumah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid, kata Allah. Itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hanya saja bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf. Bukan. Dimanapun kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini malam yang penuh dengan rahmat dan keselamatan. Cuma dengan itikaf kita membuka peluang yang sangat besar. Kenapa? Apalagi kalau itikafnya 10 malam full, maka kan kita di masjid terus tuh. Lebih aman. Lebih menjaga peluang. Tapi bukan hanya ada di masjid. Kita tahu dalam berat istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhun itu kan iktikaf setelah Nabi wafat. Lalu pas Nabi SAW di masa hidup beliau, mereka gak dapat Lailatul Qadar begitu. Mereka beribadah dan berusaha mendapatkannya di rumah mereka. Jadi ini pelajaran. Dan gimana dengan tugas apa? Dengan tugas apa? Dengan tugas istri? Istri tetap jalankan tugas-tugasnya, insya Allah mendapatkan pahala, insya Allah. Kayaknya banyak sekali pertanyaan tentang ini ya. Mungkin kita kasih buat kajian khusus besok kali ya, di kajian ibu-ibu, insya Allah masalah ini. Mungkinkah seorang istri atau ibu dengan segala tanggung jawabnya mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin itu. Semoga Allah mudahkan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Kita tutup. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan ingat ya mas kalian, maghrib nanti insya Allah kita masuk ke puncaknya Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.